Daun-daun jati terlepas-lepas, terbang melayang satu di badannya. Harum bunga campur bau kopi dengan pelan singgah di hidungnya. Terdengar lirik helaan nafas perempuan itu ketika ia memasuki desanya. Rasa tenteram dan rasa damai penuhi rongga dadanya. Suami tercinta, anak tersayang dan desanya. Mencari makan di kota-kota dengan bekal pakaian bekas. Hindarkan dia, walaupun dia telah sesat di jalan. Wow, wow. Doakan dia, Tuhan merahmati jalan hidupnya serta suaminya. Wow, wow, wow. iya, sekasuami.